dan melayan. Kasih sayang penuh kelembutan, bagai sangat rindu menanti asmara dan sejuta kilau cahaya. Oh Dian Pelita, dan terasa menangis bersana dalam hidupku. Semerbak harum wangi meliputi segala impianmu. Oh Dewa Dewi, tiada lagi hanyalah kau juwita darah. Oh Dewa Dewi, kini tiada lagi hari.